Allazi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, dan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan yang telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum, lalu dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadza amrun 'amun likullin nas. Ini perintah ketika Allah berfirman, wahai manusia, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini perintah adalah umum untuk seluruh manusia. Bi amrin 'am, dengan perintah yang umum pula. Jadi perintahnya untuk umum, perintahnya umum juga. Wa huwal ibadatul jami'ah, perintahnya adalah beribadah dengan umum. Limtithali awamirillah wajtinabi nawahih, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tasdiqu khabarihi, dan mempercayai kabar-kabarnya. Fa amarahu ta'ala bima khalaqahum lahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, yaitu manusia, terhadap apa yang merupakan tujuan dari penciptaan mereka. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin-jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika Allah berfirman, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, wahai manusia, ibudu rabbakum, di sini ada perintah, dan perlu diketahui ini adalah awal perintah dalam Al-Quran. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai ini awal perintah. Ya, awal perintahnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini ditujukan kepada manusia secara umum. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini perintahnya secara umum. Ya, ditujukan kepada manusia secara umum dan diperintahkan untuk mengerjakan ibadah secara umum. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ketika Allah berfirman, "U'budu rabbakum." Ibadah yang dimaksud di sini adalah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mempercayai apa yang diberitahukannya. Makanya sebenarnya perintah ini adalah perintah yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Kalau ingin bapak-bapak tulis, ayat ini senada dengan surat Az-Zariyah ayat 56. Jadi faedah yang pertama pagi ini, surat Al-Baqarah ayat 21 semakna dengan surat Az-Zariyah ayat 56, yaitu bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Saya ulangi, faedah yang pertama pagi ini, surat Al-Baqarah ayat 21 semakna dengan surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu tujuan penciptaan makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, "Tsumma istadalla 'ala wujubi 'ibadatihi wahdahu bi annahu rabbakum alladhi rabbakum bi asnafin ni'am." Nah, ini penting. Kemudian Allah membuktikan tentang kewajiban beribadah kepadanya semata, bahwasanya dialah Rabb kalian yang telah memelihara kalian dengan memberikan kepada kalian beberapa nikmat. Fa khalaqakum ba'dal adam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian setelah tidak ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'mati dhahirati wal batinah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang zahir dan batin. Faja'alalakumul arda firasyan tastaqirruna 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan yang kalian menetap di atasnya. Wa tantafi'una bil abniyah, dan kalian bisa mengambil manfaat dengan mendirikan bangunan-bangunan. Wa zira'ah, dan bisa mengadakan pertanian. Wal hirafah, dan juga bisa mengadakan peternakan. Wasuluk min mahallin ila mahal, dan berjalan dari tempat ke tempat yang lain. Wa ghairi dhalika min anwa'il intifa'i biha, dan lain-lainnya dari berbagai macam manfaat akibat Allah membuat bumi ini berupa hamparan. Wa ja'ala as-sama'a bina'an limaskanakum, dan Allah menjadikan langit itu menjadi bangunan agar kalian bisa tinggal di dalamnya. Wa awda'a fiha minal manafi' ma huwa min daruratikum wa hajatikum, dan Allah meletakkan di langit tersebut hal-hal yang bermanfaat yang kalian sangat membutuhkannya dan keperluan kalian. Kasyamsi wal qamari wan nujum, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada poin penting yang beliau sebutkan, yaitu ketika beliau mengatakan, kemudian Allah mengambil dalil tentang wajibnya beribadah kepada Allah semata dengan cara Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah sang pencipta, menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kita di dunia, di bumi, seperti menjadikan bumi sebagai hamparan yang akhirnya kita bisa mendirikan bangunan, yang akhirnya kita bisa duduk di sana, yang akhirnya kita bisa bertani, berternak, berjalan dari tempat ke tempat yang lain. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala membuat fasilitas untuk kita yaitu berupa langit. Yang langit tersebut adalah sebuah bangunan seperti bangunan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian di langit tersebut Allah Subhanahu wa taala meletakkan matahari, bulan, dan bintang. Yang mana matahari, bulan, dan bintang tersebut adalah merupakan hal-hal yang sangat kita butuhkan. Nah, di sini yang paling penting yang kita catat sebagai poin adalah tauhid uluhiyah melazimkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Perhatikan baik-baik, tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas. Ibu-ibu ini maaf, ada kesalahan teknis kameranya di bawah. Ya ayyuhan nas, ini panggilannya, panggilan kepada seluruh manusia. U'budu rabbakum, u'budu rabbakum. Ya. Nah, ini perintahnya. Ini perintahnya. Kenapa? yang jadi pembicaraan kita tauhid rububiyah. Apa tadi kaidahnya? Ma rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Nah, perhatikan, ini perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Nah, kenapa? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Allazi khalaqakum. Sebelum itu lihat, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang memelihara kita. Ini namanya tauhid rububiyah. Dari kata-kata Rabb rububiyah. Yang mana kaidahnya tadi tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ya? Sembahlah tauhid uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah? Rabbakum. Karena Dia yang memelihara kalian. Ya, tauhid rububiyah, tauhid tentang kekuasaan, penciptaan dan pengaturan Allah, ini mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Yaitu ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pengatur, sang berkuasa satu-satunya, maka wajib bagi kita, lazim bagi kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ya, ini dia. Nah, kebalikannya, kaidah yang kedua, tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Perhatikan baik-baik. Makanya kemudian setelah itu, sebelum saya masuk kepada yang kedua, kemudian setelah itu Allah mengatakan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan, allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini termasuk penciptaan, termasuk tauhid rububiyah. Walladzina min qablikum, termasuk apa? Tauhid rububiyah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini dia. La'allakum tattaqun. Tattaqun. Ini tauhid uluhiyah. Artinya bagaimana? Wahai manusia, sembahlah. Ini tauhid uluhiyah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita mentauhidkan Allah secara rububiyah. Allah, karena sembahlah Rabb kalian yang memelihara kalian dan orang-orang yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini larinya ke sini. Tauhid uluhiyah. Agar kalian bertakwa, menyembah hanya kepada Allah. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Allazi khalaqas samaa'a, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an. Allah menyebutkan kekuasaan-kekuasaan yang telah menjadikan bumi itu hamparan, langit itu bangunan. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air, dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan, tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ini semua berkaitan dengan apa? Kekuasaan atau peribadatan? Kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Nah, jika berkaitan dengan penguasaan, kekuasaan dan pengaturan, Allah di ayat yang ke-22 mengatakan apa? Terakhir, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Ini berkenaan dengan apa? Kekuasaan atau peribadatan? Peribadatan. Artinya kembali ke mana? Uluhiyah. Nah, seperti itu. Orang yang mentauhidkan rububiyah, maka wajib, lazim, harus baginya mentauhidkan uluhiyah. Siap, gampangannya begini. Siapa yang mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah berkuasa, maka wajib baginya beribadah hanya kepada Allah. Siapa yang mengakui Allah pencipta, Allah pengatur, Allah berkuasa, maka wajib baginya untuk meminta perlindungan, meminta keselamatan, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Paham maksud saya? Ini yang disebut tauhid rububiyah, mengharuskan tauhid uluhiyah. Dari sini, dari mulai ayat ini, sembahlah. Ini tauhid uluhiyah. Ya, sembah, masalah peribadatan. Siapa yang disembah? Yang paling pantas disembah bukan hanya sekedar kita sekarang, bukan hanya sekedar menyebut Allah. Iya, semua orang tahu. Kenapa Allah paling pantas disembah? Karena Allah mempunyai rububiyah. Allah menciptai, mempunyai kekuasaan, pengaturan, penciptaan. Allah lah yang paling disembah. Makanya. Paham maksud saya? Ya. Ya, kaidah yang kedua, tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Nah, ini kebalikannya. Siapa yang beribadah kepada Allah semata, salat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, ini contoh-contoh ibadah. Kemudian berhaji, zakat hanya untuk Allah, baca Quran hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka sebenarnya ketika dia beribadah kepada Allah semata, itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Secara tidak langsung dia juga menyatakan Allah lah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur. Nah, itu maksudnya tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Saya tidak akan bergerak dari ini karena ini penting sekali. Dan ini yang akan sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, perhatikan ketika Allah memanggil kita, ya ayyuhan nas, semua manusia, wahai manusia. Ya, wahai manusia. Apa perintahnya? U'budu, sembahlah. Siapa yang harus disembah? Yang mempunyai kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Tiga. Siapa yang disembah? Mempunyai kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Itulah Rabb kita, Allah. Makanya di sini Allah memakai kata-kata Rabb. Artinya yang memelihara kita, yang mengatur kita, yang berkuasa atas kita, yang menciptakan kita. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kemudian Allah menyebutkan tentang kekuasaan-kekuasaannya. Yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah semata. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Yang tadi kita sebutkan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kita ketika meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa, pemberi rezeki satu-satunya, tidak ada yang berkuasa, pencipta, pengatur kecuali Allah, maka pada saat itu kita harus beribadah hanya kepada siapa? Allah. Paham ya? Konsep ini tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Ini konsep tidak sembarangan. Ini ulama akidah menjelaskan setelah mereka meneliti banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya ingin tahu, coba jelaskan konsep yang pertama. Apa maksud tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah? Nah. Kita sudah meyakini bahwa Allah sang pengatur, sang pencipta dan berkuasa, maka kita harus mengamalkan itu yang saya inginkan. Kita ketika kita meyakini Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, Allah berkuasa satu-satunya, tidak sekutu bagi Allah, maka wajib bagi kita, harus bagi kita untuk meyakini Allah lah yang paling pantas di dari sini kita dapat jawaban. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas disembah? Kenapa selain Allah tidak boleh disembah? Yang sering saya dengar-dengarkan kalau lagi kajian. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas disembah? Kenapa selain Allah tidak pantas disembah? Karena tadi Allah mempunyai apa? Rububiyah, yaitu kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Nah, Pak Musa, kena coba jelaskan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Kita meyakini adanya Allah. Kita beribadah kepada Allah. Nah, masih belum paham berarti. Pak Cebu, apa maksud, perhatikan ya, maksud tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah sih? Meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, ya, melazimkan tauhid uluhiyah. Kalau keyakinan ini mengharuskan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata, melazimkan kita sholat hanya untuk Allah, puasa kita hanya untuk Allah, haji umrah kita hanya karena panggilan, memenuhi panggilan Allah, berdoa kita hanya kepada Allah. Coba, apa maksudnya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah? Karena kita telah meyakini Allah adalah penguasa, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki dan menghidupkan juga mematikan dan lainnya. Dengan hal demikian kita lazimkan beribadah kita hanya kita kepada Allah. Itu saya paham ya, paham ya, paham ya. Coba ulang, apa maksudnya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah? Tauhid rububiyah, kita meyakini Allah sebagai pencipta, Ustaz. Punya kekuasaan juga. Jangan lupa ya, jangan lupa tauhid rububiyah, arti tauhid kan menjadikan tunggal. Tadi sebagian lupa. Menjadi ketika kita meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa satu-satunya, ya, satu-satunya, maka ini mengharuskan kita beribadah kepada Allah satu-satunya. Juga begitu, mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah semata. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Ya, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, dalilnya mana? Ini dalilnya ayat surah Al-Baqarah ayat 21-22. Coba perhatikan. Allah yang kita sembah. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Rabbaku, Allah yang menciptakan kalian. Berkaitan dengan kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Memelihara kalian. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, artikan itu. Tauhid rububiyah. Kalau sudah tauhid rububiyah, la'allakum tattaqun, melazimkan tauhid. Ini la'allakum tattaqun, tauhid uluhiyah, agar kalian bertakwa hanya kepada siapa? Allah. Paham ya? Nah, begitu juga di ayat yang ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya, apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa', yang telah menciptakan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Ini kan kekuasaan. Yang menjadikan bumi sebagai hamparan siapa? Allah semata. Kemudian langit sebagai bangunannya, atapnya. Kemudian Allah menurunkan dari langit hujan. Yang dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Ini semua Allah menyebutkan tentang tauhid rububiyyah atau tauhid uluhiyah? Rububiyyah. Ya, kekuasaan. Maka setelah itu, ketika kita mengetahui kekuasaan Allah, jadi begini. Ini nanti dulu. Lihat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ya, sampai kemudian Allah menyebutkan ini. Ini semua menunjukkan apa? Tauhid apa? Rububiyyah. Ya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, kemudian menurunkan dari langit hujan, kemudian dari hujan tersebut tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang merupakan rezeki bagi kalian. Ini semuanya apa? Tauhid. Di akhir ayat, coba lihat ayat yang ke-22, Allah berfirman, fala taj'alu. Maka, kata Allah, maka kalau sudah kalian meyakini tauhid rububiyah, maka melazimkan tauhid uluhiyah, maka janganlah jadikan bagi Allah andadan. Ya, janganlah kalian jadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Ini yang disebut dengan tauhid apa? Janganlah kalian jadi Allah sekutu. Artinya pemahamannya adalah sembahlah Allah semata-mata satu-satunya. Paham, Pak? Kaidah konsep ini. Nah, ini baru konsep yang pertama. Konsep yang kedua sudah. Perhatikan. Jangan ada yang nulis tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Ini mudah dipaham. Bagaimana memahaminya? Orang yang menjadikan Allah satu-satunya disembah. Ketika kita meyakini Allah lah satu-satunya yang disembah, tidak ada yang berhak diibadahi, disolati kepadanya, berzakat, berpuasa karenanya, membaca Quran karena membaca untuknya, pokoknya beribadah hanya kepadanya. Siapa yang bertauhid uluhiyah, maka ini secara tidak langsung sebenarnya dia sudah meyakini Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pengatur, Allah lah sang berkuasa, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Paham maksud saya? Ya, ketika orang, tadi kita sholat subuh. Untuk siapa kita sholat subuh? Untuk Allah. Ketika kita sholat untuk Allah, secara tidak langsung atau mencakup, secara tidak langsung, berarti kita sudah mentauhidkan Allah secara rububiyah. Paham maksud saya? Ya. Orang yang beribadah hanya kepada Allah berarti secara tidak langsung dia meyakini Allah pencipta satu-satunya, Allah mengatur satu-satunya, Allah berkuasa satu-satunya. Paham maksud saya, Pak? Baik. Apa Pak Mukhlis? Apa tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah? Yasmin. Ya. Apa maksud tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah? Maksudnya adalah bagi orang yang sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, maka secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk mencipta, mengatur dan memiliki kekuasaan. Coba Anda, tauhid uluhiyah mencakup tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang itu termasuk tauhid uluhiyah satu-satunya kepada Allah, maka otomatis kita secara tidak langsung telah mentauhidkan Allah secara rububiyah. Maksud saya, ya, jadi orang yang beribadah kepada Allah, yang meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tiada sekutu bagi Allah, maka pada saat itu dia meyakini Allah lah pencipta, pengatur, berkuasa. Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil ini dari mana? Dari ayat 21 dengan 22. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita nikmat yang sangat agung dan ini luar biasa. Ini yang saya sering menyebutkan pada bapak dan ibu sekalian, yaitu Allah jadikan bumi itu hamparan. Coba, salah satu faedah yang kita bisa dapat Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu hamparan apa? Yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu, yang disebutkan oleh Syekh, kita bisa buat bangunan di atasnya. Gitu? Kita bisa buat rumah, masjid. Kita bisa jalan dari tempat ke tempat yang lain. Coba, bumi bukan hamparan, sedikit aja bukan hamparan. Naik, ada turun, naik lagi, turun lagi, ya. Itu kan tidak nyaman. Ketika Allah menjadikan bumi hamparan, kita bisa jalan dari sana ke sana. Kita bisa buat bangunan. Ada manfaatnya. Ini nikmat Allah sangat luar biasa. Bumi sebesar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamparan. Padahal bumi itu apa? Bulat. Tapi gara-gara saking besarnya akhirnya seperti hamparan. Subhanallah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti misalkan di dalam surat An-Naml ayat 61. Amman ja'alal ardha qarara? Siapa yang telah menjadikan bumi itu tetap? Sudah sebagai hamparan kemudian tetap lagi. Di dalam surat Al-Ghafir ayat 64 juga begitu. Allazi Allahu allazi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian itu bumi sebagai qarar, yaitu hamparan yang menetap. Subhanallah. Ini bisa kita menangis terenyuh dengan nikmat Allah. Dan itu membuktikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar penguasa. Kita ini hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasilitas-fasilitas yang Allah sediakan di dunia sangat banyak. Di antaranya itu bumi yang Allah jadikan hamparan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit. Was-samaa'a binaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebagai atap. Atap itu kemudian di atap itu ada hal-hal yang kita bisa ambil manfaatnya, bahkan sangat kita butuhkan, yaitu ada matahari. Ya, matahari sangat kita butuhkan setiap hari. Planet-planet lain tidak bisa dihuni gara-gara tidak ada matahari. Ya, planet lain tidak bisa dihuni gara-gara tidak ada matahari. Planet bumi lah yang bisa dihuni gara-gara ada matahari. Ini menunjukkan matahari nikmat Allah sangat luar biasa. Dan itu ketika Allah menyebutkan was-samaa'a binaan. Ya, ini mungkin bisa kita ambil pelajaran. Orang akan pandai bersyukur ketika melihat kekuasaan-kekuasaan Allah di alam semesta. Ini faedahnya. Orang akan pandai bersyukur ketika melihat kekuasaan-kekuasaan Allah di alam semesta. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Beliau mengatakan, "Wa anzala minas samaa'i maa'an was-samaa'u huwa kullu maa 'ala fawqaka fahuwa samaa'." Artinya, dan Allah menurunkan dari langit Langit adalah, kata beliau, langit adalah setiap yang di atasmu. Maka itu adalah langit. Walihada qala al-mufassirun al-muradu bis-samaa'a huna as-sahab. Oleh sebab itulah sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Allah berfirman wa anzala minas sama, dan Allah menurunkan dari langit, itu maksudnya Allah menurunkan dari awan. Karena arti langit itu adalah semua yang berada di atas kita. Allah menurunkan dari awan, fa anzala minhu ta'ala ma'a. Yang dari awan tersebut akhirnya turun apa? Air, hujan. Fa akhraja bihi minas samarat. Dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan as-samarat, yaitu buah-buahan. Kal hubub was-simar. Seperti biji-bijian, buah-buahan, min nakhilin wa fawakiha wa zuru'in wa ghairiha. Seperti buah kurma, buah-buahan yang lainnya, pertanian dan selainnya. Ya. Jadi as-samarat di sini bukan hanya sekedar buah-buahan, tetapi seluruh yang tumbuh. Baik itu tumbuh-tumbuhan berupa sayur-sayuran ataupun biji-bijian seperti beras dan semisalnya, ataupun buah-buahan, ya. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Bihi tartaziqun wa tattaqun wa ta'ishun wa tafakkahun. Dengan tumbuh-tumbuhan tersebut, yang tumbuh dari bumi tersebut, kalian mendapatkan rezeki, kalian bisa makan, kalian bisa hidup, kalian bisa memakan buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andadan, kata penulis rahimahullah ta'ala, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Ay nudara'a wa ashbaha mi ashbahan minal makhlukin. Apa andadan artinya? Andadan sekutu, yaitu semisal ataupun serupa dari para makhluk. Ya. Jadi ketika kita mengatakan janganlah jadikan untuk Allah sekutu, maksudnya sekutu adalah yang semisal dan yang serupa dengan Allah dari makhluk. Ini tidak boleh kita jadikan. Apa ada selanjutnya? Yang dimaksudkan sekutu adalah yang semisal dan serupa. Ketika Allah berkata, "Taj'alu lillahi andadan," maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Ya, sekutu maksudnya adalah, tulis itu faedah, sekutu maksudnya adalah yang semisal, yang serupa dari para makhluk dengan Allah. Yang semisal, yang serupa dengan Allah dari para makhluk. Jangan kalian jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fata'budunahum kama ta'budunallah wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah. Maka akhirnya kalian akan beribadah kepada sekutu-sekutu tersebut sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Nah, ini namanya kesyirikan. Ya, wa tuhibbunahum kama tuhibbuna wa kama tuhibbunallah. Dan akhirnya kalian mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana kalian mencintai Allah. Wa huwa mithlukum, padahal mereka itu adalah seperti kalian. Sembahan-sembahan selain Allah sama seperti kita. Makhluk yang diciptakan, makhlukun, marzukun, mudabbar. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tercipta, yang diberikan rezeki, bukan memberikan rezeki, yang diberikan rezeki, yang dipelihara, yang diatur. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samai wala fil ardh. Mereka tidak memiliki apa-apa, walau seberat zarrah di langit ataupun di bumi. Wala yanfa'unakum wala yadhurrun. Dan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak juga bisa memberikan mudharat. Wa antum ta'lamun, dan dalam keadaan kalian menyadarinya. Annallaha laisa lahu syarik. Kalian mengetahui sebenarnya orang-orang yang musyrik itu, Pak. Tahu bahwasanya Allah itu tidak punya sekutu. Wala nadhir, semisal enggak ada. Yang semisal dengan Allah, la fil khalqi war rizqi wat tadbir. Tidak ada yang semisal dengan Allah baik dalam penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan. Wala fil ibadah. Begitu juga dalam hal peribadatan. tidak ada yang semisal dengan Allah. فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى مَعِنِكُمْ بِذَلِكَ. Maka bagaimana kalian kok menyekutukan Allah padahal kalian mengetahui tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, ini buruknya orang berbuat syirik. Ya, nanti kita akan ambil faedah-faedah. Saya baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis. هَذَا مِنْ عَجَبِ الْعَجَبِ وَأَسْفَهِ السَّفَرِ. Ini adalah keanehan yang paling aneh dan kedunguan yang paling dungu. Nah, faedah yang saya baca tadi, ya, silakan dicatat. Faedah dari penulis yaitu definisi kesyirikan adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Yang kita ambil dari firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Sekutu. Definisi kesyirikan adalah menjadikan untuk Allah sekutu. Kemudian faedah yang kita ambil dari apa yang dibaca, kita baca tadi yang dituliskan oleh penulis rahimahullah ta'ala, sembahan selain Allah tidak pantas disembah karena tidak punya rububiyah. Sembahan selain Allah tidak pantas disembah karena tidak memiliki rububiyah. Kenapa kita tidak boleh menyembah Nabi Isa? Karena Nabi Isa tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki penciptaan, tidak memiliki pengaturan. Oh, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang bukan langsung dari Nabi Isa, tetapi atas kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ketika kita menyembah Allah, ketika kita mengatakan kenapa selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disembah, karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa? Rububiyah. Ini faedah sangat luar biasa. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah memiliki kuasa rububiyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dan itu disebutkan oleh penulis, ya. Kata penulis rahimahullah taala, sembah selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarrah fis samaa'i wala fil ardh. Sembah selain Allah tidak memiliki walau seberat dzarrah. Dzarrah itu semut kecil atau lebih kecil dari semut. Memiliki itu saja enggak punya. Bagaimana mau disembah? Bagaimana mau kita minta kepadanya? Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, la yamlikuna walau min qatmir. Mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit ari. Kita kalau seandainya ada kulit terbuka, kemudian kita tarik gitu ya, itu kulit ari kan. Nah, ini kita bisa apa namanya, bisa ambil. Nah, itulah kulit ari. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memiliki. Tidak memiliki rububiyah, makanya tidak pantas untuk disembah. Nah, disinilah letaknya, ya, kata Syekh tadi, dungunya, mohon maaf ini, bahasanya seperti itu, boleh memakai seperti itu, dungunya dan bodoh kuadratnya orang yang mensyirikkan Allah. Dia meninggalkan Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, satu-satunya, dia pergi kepada makhluk yang tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa, tidak memiliki apa-apa. Ya, bahkan mereka sendiri yang diciptakan, mereka sendiri yang diatur, mereka sendiri yang diberikan fasilitas oleh Allah. Kok kita pergi ke sini meninggalkan Allah yang luar biasa tadi? Ini kan dungu. Kata beliau, ini adalah sebuah kedunguan yang paling dungu. Asfahis safah. Nah, begitu ya. Ini pada ikhwah sekalian. Dan dungunya orang berbuat syirik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Ya, sebentar saya akan tuliskan ayatnya. "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Tidak ada orang yang lebih sesat. Ya, ayatnya. "Wa man adhallu." Dan siapakah yang lebih sesat? Mimman dari orang yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat? Di sini Allah tidak bertanya, tapi Allah mengingkari. Artinya tidak ada yang lebih sesat. Kalau bahasa kita, tidak ada yang lebih dungu, tidak ada yang lebih gila daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena mereka berdoa man la yastajibulah. Yes, tajibulah. Yes, tajibulah. Berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan permintaan, kan aneh. Ini sebuah kejununan, sebuah kegilaan. Orang berbuat syirik itu gila. Orang berbuat syirik itu sesat. Kenapa? Karena dia meninggalkan Allah sang penguasa, pengatur, pencipta. Dia pergi kepada keris, kepada apalagi cincin, ya, Syekh Seman, kuburan-kuburan keramat, ya, pohon-pohon, sungai-sungai, ya toh, gunung-gunung. Itu aneh, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa menjawab. Itu, ya, ini pada ikhwas kalian. Ya, itu kira-kira yang bisa kita ambil pada pagi ini. Wa'alam, sallallahu alaihi wa Muhammad, alhamdulillahi rabbil. Nah, atau ada kita lanjutkan satu ketika Allah berfirman di dalam surat di ayat yang ke-21 la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini ada faedah yang beliau sebutkan. Faedahnya silakan catat. Ya, kata beliau, yahtamilu anna al-ma'na annakum idza 'abadtum Allaha wahdahu ittaqaytum bidzalika sukhtahu 'adaban li'annakum ataitum bisababi dafi' lidzalik la'allakum tattaqun. Maknanya nanti dulu dicatat, saya jelaskan dulu, agar kalian bertakwa. Maknanya adalah mungkin saja, maknanya kata beliau, jika kalian beribadah kepada Allah semata, kalian mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka dengan begitu kalian juga akan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, makna yang pertama, jika kalian beribadah kepada Allah semata, maka kalian akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna kedua, ai annakum idza 'abadtullaha sirtum minal muttaqin al-mawsuufuna bil taqwa. Makna yang kedua adalah jika kalian beribadah kepada Allah semata, kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, faedahnya di sini perhatikan. Siapa yang beribadah? Siapa yang beribadah? Maka bertakwa. Ini dua hal yang saling berkaitan. Ibadah, ya, takwa. Takwa apa? Ibadah. Itu pasti. Ini faedah. Dua hal yang saling bertuis saja, dua hal yang saling berkaitan adalah ibadah takwa atau takwa ibadah. Artinya siapa yang beribadah pasti dia orang bertakwa. Siapa yang bertakwa pasti adalah dia orang beribadah. Nah, ini faedah yang menarik. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Ustaz, kita tahu bahwa orang-orang itu sangat mengakui tauhid rububiyah. Ulu rububiyah, ya. Dia ya, tahu bahwa Allah lah pencipta. Ya. Tapi kenapa ketika dia Nur Mahmud dan mereka ingkar. Cuma dapat tahu saja. Nah, hal ini saya sebagai orang yang apa yang baru belajar secara terpelajar ini bisa seperti itu. Kita tadi katakan yang mentauhidkan rububiyah melazimkan tauhid. Semestinya begitu kan? Semestinya kan begitu. Itulah bodohnya orang-orang Arab jahil. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang intelek, orang-orang pandai, tapi bodoh. Bodoh dalam arti nah itu dia. Itu mereka ketika mereka kepepet, baru mereka mengetahui Allah lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Di situ letak kebodohan kedua loh Pak. Artinya kebodohan pertama, sebenarnya Anda yang sudah meyakini Allah pencipta Anda, pengatur Anda, kenapa Anda tidak beribadah kepada Allah? Malah memberikan kepada berhala-berhala yang ada. Ya kan? Bodoh pertama. Bodoh kedua lebih parah lagi. Coba lihat ketika Anda di tengah lautan. Ketika Anda di tengah lautan, beribadah kepada siapa? Minta tolong kepada siapa? Hanya Allah. Kenapa itu tidak dilaksanakan juga dalam keadaan lapang? Lebih parah lagi Pak di zaman sekarang. Kalau itu di zaman dulu, di zaman sekarang mau lapang kek, mau sempit kek, semuanya syirik. Betul? Orang lapang saja sekarang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sempit. Nah, itu dia. Nah, di situ letaknya jahiliyah. Ya. Orang-orang Arab ya jahil. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, konsekuensinya berarti lebih siapa yang melaksanakan ibadah kepada Allah, mereka harus memurnikan ibadah kepada Allah. Itu sih. Ya, bisa. Itu sesuatu yang harus siapa yang ingin beribadah Allah, maka dia harus memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain kalau di 21 itu kan yang saya pahami adalah sebenarnya tadi yang itu rupiah orang ngomongin rupiah maka orang itu akan artinya mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Iya. Ini terkait dengan sebentar, saya ingin koreksi dulu ya. Bukan akan, tetapi dia harus sebenarnya. Jadi bukan serta merta, bukan. Siapa yang mentauhidkan rububiyah serta merta? Enggak. Bukan itu. Siapa yang mentauhidkan rububiyah maka wajib bagi harus ada dari diri ya. Bukan serta merta ada, enggak. Ya, keliru. Nanti kalau kita mengatakan serta-merta, nanti kita mengatakan semuanya orang beriman. Paham maksud saya? Ya, terus. Nah, dalam hal ini, bagaimana membantah orang-orang ateis? Orang-orang? Orang ateis. Ateis. Dengan pernyataan begini, Ustaz. Kalaupun manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah, kami tercipta. Kami kan tidak ambil tanggung diciptakan. Kalaupun kami mati, ya kenapa kami harus dibangkitkan kembali loh? Ini kan juga senada dengan orang-orang kafir. Kenapa kami tidak jadi tanah saja? Kenapa disiksa lagi yang tidak percaya dengan hari kebangkitan? Ini gimana cara bantahnya? Ini sebenarnya bulat-bulat aja. Paham maksud gue? Orang ateis mengatakan kalau seandainya kami disuruh beribadah kepada Allah, tujuan dari penciptaan kami adalah beribadah kepada Allah, ya maka sebenarnya kami tidak ingin diciptakan, kami tercipta. Maka jawabannya gampang. Pertama, yang menciptakan Anda siapa? Gak bisa jawab dia. Karena orang ateis gak percaya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Anda siapa? Bingung dia. Kalau dia jawab Allah, begitu kalau begitu Allah merintahkan Anda untuk beribadah. Nah, itu jelas, itu sudah pasti, ya. yang ada sekarang, coba tanyakan kepada dia, yang menciptakan Anda siapa? Dia tidak mungkin mengatakan, saya tercipta dengan sendirinya. Yang menciptakan Anda siapa? Maka mereka akan menjawab, kalau dia jawab Allah, oh kalau begitu, Allah mencipta Anda, penguasa Anda, memerintahkan Anda untuk beribadah kepada-Nya. Kalau seandainya dia, ya, kalau seandainya dia mengatakan, kami tercipta, enggak ada penciptanya. Nah ini otak Anda diletakkan di mana? Ini pulpen, masa Anda dengan sendirinya? Pasti ada yang mencipta kan? Itulah makhluk. Kalau saya cerita, saya pernah ke Tangkisuh. Ada sungai, ada kapal. Kapalnya jalan sendiri. Sungainya ada sendirian. Saya akan dibilang orang gila. Nah, begitulah. Jadi mereka maju salah, mundur salah. Gampang jawabannya. Sekarang tanya kepada dia, siapa yang menciptakan Anda? Maka jawabannya mereka akan. Imma mereka menjawabnya Allah, atau mereka menjawabnya kami tercipta dengan sendirinya. Kalau mereka jawabnya Allah, maka gampang. Kalau begitu Anda itu makhluk. Dan Allah yang menciptakan Anda, memerintahkan Anda untuk beribadah kepada Allah. Kalau mereka jawabnya, kami tercipta dengan sendirinya. Maka Anda itu berarti menyalahi apa yang terjadi di atas muka bumi. Kalau saya cerita, di atas gunung ada sungai. Kemudian ada kehidupan. Tapi terjadinya dengan sendirinya. Anda menyalahi akal Anda. Apakah telur ayam itu ada dengan telur sendiri? Pasti ada apa? Ayamnya. Begitulah jawaban-jawaban ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, terhadap orang-orang ateis. Dan subhanallah, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah itu lebih bejat dibandingkan orang-orang Arab kafir Quraisy. Yang tidak mengakui adanya Allah itu lebih bejat dibandingkan orang-orang yang tidak, orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy masih meyakini adanya Allah. Jadi paham ya? Allah. Nah, cukup. Dari segi pencetakan kuinnya aja. Sementara Ustaz menggambarkan ada bukti ya, kronologinya. Sementara Ustaz menguraikan, menjelaskan ada rububiyah, uluhiyah. Kalau kita baca atau kita teliti, ini tidak tercantum di sini. Pertanyaan saya, kenapa waktu menerbitkan atau mewujudkan tafsir berupa cetakan ini tidak terurai itu gitu? Sementara di pertama di konsep Ustaz atau yang disajikan Ustaz itu ada sajian rububiyah, uluhiyah gitu. Iya, ini jelasan Pak. Sebenarnya Syekh itu beliau hanya menyebutkan dengan bahasa beliau, tetapi saya ingin membawakan dengan bahasa saya agar mudah dipahami. Ya, paham maksud saya? Kalau saya pakai bahasa beliau nggak paham. Yakin Bapak kalau baca itu saja nggak paham. Bawa ke kamar tuh apa ya tadi? Coba setelah saya jelaskan baca paham tuh. Makanya saya sering mengatakan kepada para pendakwah, para ustaz. Orang yang ingin berdakwah, kita punya tiga, harus punya kekuatan tiga. Kekuatan niat, hanya ikhlas karena Allah ketika berdakwah. Yang kedua, kekuatan ilmu, harus punya ilmu. Ad'u ila Allah ala basir, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kekuatan cara penyampaian. Banyak orang yang intelek, profesor, doktor, tapi ketika disuruh ceramah, disuruh menyampaikan sesuatu, dia pintarnya ketika dia nulis sendiri. Paham maksud saya Pak? Ya. Dia pintarnya ketika dia nulis sendiri, ketika dia mengkaji sendiri, pintar dia. Tapi ketika dia menyampaikan, maka itu harus butuh seni tersendiri. Sama ketika saya bertanya kepada Bapak, ya Ibu, itu apakah sesuatu yang saya ingin buat-buat, enggak, itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak agar Bapak paham. Keluar dari majelis ini punya ilmu. Pagi ini saya tahu ada tauhid rububiyah, melazimkan tauhid. Nah, itu harus punya kekuatan penyampaian. Itu harus dimiliki oleh seorang dai. Seorang dai enggak mungkin saya dari habis subuh ceramah bla bla bla bla bla bla ngantuk Bapak. Ya? Ngantuk Bapaknya. Apalagi habis subuh dingin-dingin, ya nyamannya di selimut. Atau kalau seandainya tidak ada penyampaian yang benar-benar diinginkan oleh jamaah. Wallahu a'lam, kita cukupkan dari Radio Agama Madinah. Oh, siap. Ustaz, bolehkah kita kembali ke tempat hijrah kita yang awalnya tempat itu rusak tapi sekarang berubah menjadi tempat yang lebih baik? Mekah maksudnya. Wallahu a'lam, Ustaz. Bolehkah kita kembali ke tempat hijrah kita yang awalnya tempat itu rusak tapi sudah menjadi tempat yang lebih baik? Memang ada hadis yang berbunyi la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya apa? Artinya tidak ada hijrah lagi yang seperti yang diinginkan di zaman Rasulullah SAW setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada sekarang adalah seorang yang di tempat tidak bisa beribadah, tempat penuh maksiat, dia harus berhijrah ke tempat yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, mungkin orang ini bertanya, Ustaz, misalkan saya keluar dari Banjar karena misalkan ini contoh saja, karena Banjar penuh dengan maksiat, saya pergi ke Banjarbaru. Ini pertanyaan maksudnya. Saya keluar dari Banjar penuh maksiat ke Banjarbaru yang penuh keimanan. Tapi setelah beberapa lama Banjarmas ini jadi penuh dengan keimanan ketakwaan. Boleh enggak kembali lagi? Itu pertanyaannya. Paham maksud pertanyaannya? Maka jawabannya boleh saja. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di mana kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun itu. Adapun, ya perhatikan, orang-orang di zaman Rasulullah, kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke kota Madinah, itu tidak boleh mereka kembali lagi ke kota Mekah. Meskipun di kota Mekah sudah terjadi penaklukan kota Mekah. Paham maksud saya? Ya. Di Mekah dulu kan banyak kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diintimidasi, disiksa, dan para sahabatnya. Akhirnya menyebabkan mereka pindah ke kota Madinah. Nah, kaedahnya, tidak boleh kembali ke kota Mekah lagi. Kalau orang sudah berhijrah tinggal di Madinah, meskipun kota Mekah sekarang sudah jadi apa? Sudah aman, sudah penuh ketakwaan, keimanan. Ya, ini kaedahnya nggak boleh orang muhajirin pindah dari Madinah ke kota lagi, nggak boleh. Kan ada ceritanya para sahabat yang sudah menaklukkan kota Mekah, ketemu lagi dengan kerabatnya, istrinya, anak-anaknya, paman, bibinya, tapi karena dia sudah berhijrah, pantang untuk dia kembali lagi. Paham maksud saya, Pak? Tapi ini tidak berlaku bagi yang sudah berhijrah dari kota yang penuh dengan maksiat ke kota yang penuh dengan keimanan. Kalau seandainya di sana kita mendapatkan pekerjaan, mungkin penghasilan, sekarang kotanya sudah penuh dengan keimanan, maka dia boleh kembali ke situ. Paham ya? Allahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.